coplosannya Indonesia cow. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana. Wiwi Sagita Yu Palapa. Terima kasih. Pak Kapol. Juragan Brambang. Juragan Brambang, ora. Juragan Telkomsel.